إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'du faqala al-mu'allif rahimallahu ta'ala hafizahullahu ta'ala wal aqidatu sahihatu salimatu yukafirullahu fiha al-khataya, dan akidah yang sahih, akidah yang bersih akan jadi sebab Allah Subhanahu wa taala menghapus berbagai bentuk dosa. Diatkan oleh Tirmizi dan dihasankan oleh Tirmizi, demikian juga dihasankan oleh Al-Albani. An Anas radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman. Itu hadis qudsi atau hadis ilahi yang definisinya menurut banyak ulama adalah maknanya dari Allah, namun taksinya dari Nabi, berbeda dengan Al-Quran yang taksi dan maknanya dari Allah, dan berbeda dengan hadis Nabawi, hadis biasa yang lafaz dan maknanya dari Nabi. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ibna adama lau ataitani bikrofil arti khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'a la ataituka bikrofiha maghfiratan. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang menghadapku dengan 10 bumi berupa dosa dan kesalahan, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun, niscaya akan aku datangkan kepada dirimu sepenuh bumi berupa ampunan. Wa qurabul ardi, dan yang dimaksud sepenuh bumi, yang dimaksud qurabul ardi adalah mal'uha aw ma yuqaribu mal'aha, sepenuh bumi atau ukuran yang hampir mendekati sepenuh bumi. Maka hadis ini dalil bahwasanya tauhid dan akidah yang benar adalah sebab terhapusnya dosa. Namun tauhid yang seperti apa yang dimaksudkan dalam hadis ini? Maka di sini dalam hadis ini disebutkan syarat husul hadil maghfirah, syarat orang itu mendapatkan ampunan semacam itu adalah salamatul akidah, bersihnya akidahnya dari kesyirikan, baik kesyirikan tersebut banyak ataupun sedikit, kecil ataupun besar. Nah ini yang sulit, ini yang sulit. Dan siapa yang semacam itu, maka dialah orang yang memiliki hati yang bersih, yang Allah berfirman tentang dirinya, yauma la yanfa'u, tentang mereka, yauma la yanfa'u, la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Hari pada hari akhirat nanti tidaklah manfaat harta, tidaklah anak, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Maka di sini disampaikan oleh Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala bahasanya hati yang bersih adalah hati yang bebas dari syirik, baik kadarnya banyak ataupun sedikit, baik syiriknya syirik besar ataupun syirik kecil. Maka tidak ada riya di dalam hati tersebut, tidak ada sum'ah, tidak ada yang lainnya dari bentuk-bentuk kesyirikan. Itulah qalbun salim. Maka firman Allah dalam deskripsi ini, la summa lakita la tusyku bi syai'a. La tusyku bi syai'a. Di sini ada syai'an, ada nakirah digauli dengan nabi. La tusyku. Maka jika ada isim nakirah didalui nafi, didalui nafi dari kalimat negatif, maka dalam ilmu usul fikih dikatakan maka maknanya umum. Maka berarti ini mencakup semua bentuk kesyirikan. Dan disampaikan oleh Rasulullah Fauzan, itu maksud bersih dari kesyirikan bersifat umum. Umum ini adalah bersih dari kesyirikan dalam kadar banyak ataupun sedikit, baik itu syirik besar ataupun syirik kecil. Kemudian berkata Al-Alama Ibn Al-Qayyim ketika menjelaskan hadis Ibban yang kemarin telah kita baca di halaman sebelumnya, hadis Ibban bin Malik, yaitu sabda Nabi SAW, fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka terhadap orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang dia ucapkan ikhlas karena Allah. Maka ini menunjukkan bahasanya orang ucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, maka dia tidak akan tersentuh neraka, langsung masuk surga. Apa makna hadis ini? Kata Ibnul Qayyim, dia katakan wayukfali ahli tauhid. Sesungguhnya orang yang punya tauhid yang al-mahad, yang murni, itu dimaafkan, yaitu orang yang mendapatkan maaf dan ampunan Allah, yaitu orang-orang yang mereka tidaklah mencampuri, tidaklah menodai tauhid mereka dengan kesyirikan. Mereka ini mendapatkan ampunan, satu ampunan yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak seperti itu. Oleh karena itu, maka seandainya ada orang yang bertauhid, yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, itu berjumpa dengan Rabb-nya dengan membawa dosa sepenuh bumi, maka Allah akan datang kepadanya dengan membangun sepenuh bumi. Dan ini tidaklah terjadi bagi orang yang tauhidnya tidak sempurna. Karena sesungguhnya tauhid yang murni, yaitu tauhid yang tidak tercampuri kesyirikan sedikit pun, layak pemahamudan pun, maka tidaklah tersisa, tidaklah ada dosa yang masih tersisa. Karena orang yang bertauhid yang murni, yang tidak tercampur dengan kesyirikan apapun bentuknya, maka ketauhidannya ini mengandung rasa cinta kepada Allah, mengagungkan dan memuliakan Allah, ada rasa takut dan rasa harap kepada Allah semata. Yang berbagai amal-amal hati ini menyebabkan membersihkan dosa, walaupun dosa tersebut sepenuh bumi. Karena najis dalam hal ini, yaitu dosa bersifat ahidah, bukan asli. Aslinya orang itu bersih dari dosa. Maka dia adalah satu hal yang sebelumnya tidak ada. Wadah fi'lah hafawi, dan yang mencegahnya, menolaknya, yaitu tauhid yang murni, yang tidak tercampur kesyirikan apapun bentuknya, besar ataupun kecil, banyak ataupun sedikit. Maka ini adalah faktor pendorong yang sangat-sangat kuat untuk mendorong dan menghilangkan najis berupa kotoran, berupa dosa tadi. Intinya sekian perkataan Ibnu Qayyim. Maka kita lihat Hadis Ibban itu dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dengan hadis Anas tentang ya ini ada kalau apa tadi tikofil arti khotoya. Ini berlaku untuk orang ya muwahid khalis, orang yang bertauhid murni 100%, ya tidak ada pada dirinya kesyirikan, noda kesyirikan, baik syirik akbar ataupun syirik asghar, baik syirik besar ataupun syirik kecil, baik kadar syiriknya itu banyak ataupun sedikit, bersih sama sekali. Maka itulah orang yang diharamkan neraka haram untuk menyentuhnya. Dan itulah orang yang Allah katakan jika dia membuat dosa sepenuh bumi akan Allah bawakan untuknya ampunan sepenuh bumi. Dan sebelum kita lanjutkan berkaitan dengan hadis yang telah kita baca di kesempatan yang lewat, yaitu hadis maqala la ilaha illallah wa kafar bima yu'badu min dunillah haruma malu wa damu wa hisabu ala Allah azza wa jalla. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan kafir dengan segala sesembahan selain Allah, maka haramlah mengganggu, maka haram mengganggu harta dan darahnya, sedangkan hisabnya apakah dia benar-benar bertauhid ataukah cuma pura-pura bertauhid, Allah yang akan menghisab, Allah lah yang akan memperhitungkannya. Maka berkaitan dengan hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama untuk mengatakan bahwasanya orang Nasrani yang masuk Islam tidak cukup hanya mengucapkan syahadatain. Tidak cukup hanya mengucapkan dua kalimat syahadat. Tidak cukup dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harus ditambah dengan wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam Abdullah wa Rasulullah. Harus ditambah dengan kalimat dan saya bersaksi bahasanya Isa putra Maryam itu cuma sekedar hamba Allah dan maksudnya bukan Tuhan dan bukan ada patutnya menuju ke Tuhan. Ini diambil dari waqafa bima yuqtadu min dunillah. Maka harus ada ungkapan dan pernyataan kufur terhadap berbagai sembahan selain Allah. Karena itu maka Ba'dun Fukuha mengatakan orang Nasrani yang masuk Islam tidak cukup hanya syahadat, harus ditambah dengan kalimat yang menunjukkan kalau dia kufur dengan berbagai sembahan selain Allah. Maka orang yang masuk Islam dan sebelumnya kekafirannya dan kesyirikannya adalah mempertuhankan makhluk selain Allah, maka dia harus membuat pernyataan tentang hinanya dan bahwasanya makhluk yang pernah dia puja-puja itu adalah benar-benar hamba Allah Subhanahu wa taala, adalah makhluk yang tidak bisa dan tidak punya apa. Maka kita lanjutkan wal aqidatu salimah, dan aqidah yang bersih maka akan menyebabkan diterimanya amal. Dan itulah akidah yang manfaat bagi orang yang memilikinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan." Siapa saja yang beramal saleh. Itu amal yang sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan. Sesuai dengan syariat. Dan bukan amal yang berdasarkan hawa nafsu dan bid'ah. Min dzakarin aw unsa, baik laki-laki ataupun perempuan, tidak dibedakan. Wa mu'min, dan syarat yang kedua dia adalah orang yang beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami hidupkan dia dalam kehidupan yang menyenangkan. Apa yang dimaksud dengan kehidupan yang menyenangkan? Siapa yang masih ingat penjelasan Syekh Ibnu Taimiyah di kitabul Ilmi tentang yang dimaksud al-hayah at-thayyibah? Jadi ingat yang dimaksud hayatul thayyibah sebagaimana kata Syekh Ibnu Taimiyah di kitabul Ilmi adalah insyirahus sadri wa mitnanul qalbi. Yang dimaksud dengan hayatul thayyibah adalah kehidupan yang menyenangkan. Yang dimaksud dengan kehidupan yang menyenangkan di surat An-Nahl ayat yang ke-97 adalah lapangnya dada dan tenangnya hati. Apa yang dimaksud dengan kehidupan yang menyenangkan? Kehidupan yang menyenangkan itu dalam bahasa kita hidup bahagia. Dan dimanakah letak hidup bahagia? Dimanakah letak bahagia? Apakah letak bahagia itu dalam rumah yang mewah, mobil yang wah, harta yang berlimpah, dalam jabatan, dalam tenar? Ini anggapan-anggapan orang tentang letak bahagia. Ada orang yang beranggapan waktu bahagia kalau jadi orang tenar, maka dia berusaha untuk bisa tenar dengan berbagai cara. Ada cara-cara audisi macam-macam, maka mendaftar dia jadi orang tenar karena pikir tenar itulah letak bahagia. Ada orang yang mengira bahasanya letak bahagia adalah di harta. Saya kaya raya, maka saya akan jadi manusia bahagia. Maka kerja keras dan kerja cerdas, kata orang, siang malam untuk bisa menumpuk-numpuk harta sebanyak-banyaknya. Karena kalau sudah harta sudah bertumpuk, sudah kaya, sudah cukup untuk 7 keturunan, nah itulah orang yang bahagia. Ada orang yang menilai bahasanya orang yang bahagia adalah ketika jabatannya tinggi, maka sikulah dia dengan bagaimana meniti karir sehingga punya jabatan yang tinggi, dan itu dianggap disitulah letak bahagia. Apakah disitu letak bahagia? Tidak. Realita menunjukkan tidak. Betapa banyak orang yang kaya namun miskin. Kaya nampaknya hartanya namun miskin dan susah hidupnya. Dapat banyak orang yang tenar malah susah kehidupannya. Kemana-mana harus bawa berdikat, kalau tidak nanti banyak dicegat oleh orang-orang yang membantu minta tanda tangan. Mas susah, mau belanja jajan susah, mau ini susah. Sampai harus mengubah wajah ketika mau pergi kemana-mana. Dan pangkat juga bukanlah letak kebahagiaan. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kebahagiaan dalam iman. Siapa yang beramal saleh? Siapa yang beriman dan beramal saleh? Inilah dua syarat bahagia. Inilah dua syarat bahagia. Oleh karena itu, surat An-Nahl 97 ini diletakkan oleh Syaikhul Islam As-Sa'di di risalah beliau Al-Wasail Al-Mufidah li Hayati Sa'idah di nomor yang pertama. Bahwasanya sarana dan cara supaya orang itu bisa hidup bahagia adalah al-iman wal amal saleh. Iman dan amal saleh itulah syarat dan cara dan kiat supaya orang itu bisa hidup bahagia. Siapa yang tidak beriman maka hidupnya sengsara. Siapa yang tidak beriman hidupnya sengsara. Siapa yang beriman dengan kesyirikan, beriman dengan kekafiran, maka hidupnya sengsara. mau pasang saja atom kurang satu dan bingung. Jika atomnya kurang satu, ini jangan-jangan nanti marah nanti, wah ini susah hidupnya. Maka tidak ada kebahagiaan pada orang yang syirik dan orang yang kafir. Demikian juga tidak ada kebahagiaan pada orang yang hidupnya berlimpah dengan dosa. Dosa tidaklah membahagiakan, bahkan dosa itu akan memberikan dampak keresahan di hati, hitamnya wajah, sempitnya dada, dan yang lainnya sebagaimana dijelaskan panjang lebar oleh Ibnu Qayyim di kitab dia ada wadawa. Rasanya dosa itu memberikan dampak kepada hati, kepada wajah, kepada badan, kepada anak, kepada keluarga. Maka tidak ada bahagia dalam berterima dengan dosa. Sebagian orang beranggapan bahasanya, jika saya puaskan nafsu saya puaskan kemaksiatan saya, maka saya akan bahagia. Demikian anggapan sebagian orang. Wallahi itu adalah bukan di sana letak bahagia. Karena Allah yang paling tahu tentang bagaimana letak manusia. Dan Allah katakan letak bahagia ada di dua hal, iman dan amal saleh. Maka Allah katakan letak bahagia adalah di hati. Oleh karena itu, maka Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan ayat ini, maka akan kami berikan pada kehidupan bahagia, hayatan thayyibah, dimaknai dengan lapangnya dada dan tenangnya hati. Artinya letak bahagia itu adalah hati, bukan harta, bukan pangkat, bukan ketenaran, bukan kedudukan, akan tetapi letak bahagia itu ada di hati manusia. Jika hatinya tenang, lapang, dan ini sebabnya adalah iman dan amal saleh, maka dia orang yang bahagia. Meskipun keadaan ekonominya pas-pasan, meskipun kendaraannya juga lain dengan yang lain, itu lain susahnya. Meskipun yang lain, akan tetapi dadanya itu tenang, lapang, karena iman dan amal saleh, maka dia orang manusia yang bahagia. Dan realita pun menunjukkan demikian. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami beri balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik daripada amal yang mereka lakukan. Maka balasan yang Allah berikan kepada kita di akhirat itu lebih baik daripada amal yang kita lakukan. Oleh karena itu, maka amal kita bukanlah harga surga. Meskipun amal kita adalah sebab kita masuk surga, namun bukan harga surga. Karena sesungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dalam surga itu lebih mahal daripada amal yang mereka kerjakan. Maka inilah akidah yang benar, akan memberikan manfaat kepada orangnya. Itu manfaat menyebabkan dia hidup bahagia di dunia dan mendapatkan balasan yang lebih baik daripada amalnya di akhirat. Wal aksi min dzalika, dan kebalikan dari hal itu, maka akidah yang rusak itu akan menyebabkan hapusnya semua amal. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Di surat Az-Zumar ayat yang ke-65 Allah berfirman, "Dan sungguh telah kami berikan wahyu kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para nabi dan rasul sebelummu. Sungguh jika engkau wahai rasul, wahai nabi berbuat syirik, maka akan hapuslah semua amalmu. Jika nabi yang merupakan manusia yang Allah cintai berbuat syirik, maka hapuslah semua amalnya." Maka bagaimana dengan manusia-manusia yang derajatnya sangat jauh di bawah nabi? Namun kata-kata di sini, pengandaian di sini adalah pengandaian yang tidak pernah terjadi. Dan tidak ada satupun nabi yang berbuat syirik. Karena pengandaian, itu ada pengandaian yang mungkin terjadi dan ada pengandaian yang tidak mungkin terjadi. Bukanlah syarat pengandaian mesti dan harus terjadi. Maka pengandaian di sini adalah pengandaian yang tidak terjadi. Tidak ada satupun nabi, tidak ada satupun rasul yang berbuat syirik. Wala takunanna minal khasirin, dan semua engkau akan jadi manusia-manusia yang merugi karena dalam siksa yang abadi. Demikian juga firman Allah di surat Al-An'am ayat yang ke-88, wala asrafu lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andai mereka berbuat syirik, niscaya hapuslah seluruh amal yang pernah mereka kerjakan. Apakah begitu orang itu berbuat syirik, maka seluruh amal yang hapus? Apa jawabnya? Pelajaran di kitab ini. Ya. Maka berbuat syirik yang menyebabkan hapusnya seluruh amal adalah kesyirikan yang dibawa mati. Itu yang menghapus semua amal. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, wa may yantaqim minkum an dinihi fa yamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Barang siapa di antara kalian yang syirik, karena siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, saya membawa kafir, lalu mati, dia mati dalam keadaan kafir, maka itulah orang yang hapus seluruh amalnya. Maka dua ayat ini mutlak. Kemudian ayat yang saya bacakan tadi muqayyad, maka dalam ilmu usul fikih mutlak harus dipahami dengan upaya. Maka apakah begitu seorang melakukan syirik hapus seluruh amalnya? Jawabnya tidak. Hapuslah pahala amalnya seluruhnya? Jawabnya tidak. Namun jika dia melakukan kesyirikan dan syiriknya dibawa mati, maka itulah hapuslah seluruh pahala amalnya. Maka tapi jika seorang itu melakukan kesyirikan, dengan itu dia murtad dan membatalkan keimanan, setelah itu dia memperbaiki diri, bertobat, maka amal yang sebelum syirik masih tetap utuh. Maka amal yang sebelum dia berbuat syirik, amal kebajikan yang sebelum dia berbuat syirik tetap utuh. Oleh karena itu para ahli fikih berbeda pendapat tentang ada seorang muslim yang sudah pergi haji, setelah jadi pak haji pulang makmur tak ya. Namun setelah itu sadar lagi, tobat dan masuk Islam. Apakah dia perlu mengulang hajinya karena dia belum menunaikan, karena dianggap belum menunaikan haji karena hajinya sudah hapus kemarin dengan dia murtad? Pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat ulama fikih tentang masalah ini adalah dia tidak perlu mengulang hajinya, karena kesyirikan itu menghapus amal, yaitu kesyirikan yang dibawa mati. Adapun jika kesyirikan tersebut tidak dibawa mati, setelah dia berbuat syirik dia sadar dan tobat, maka amalnya sebelum berbuat syirik masih tetap utuh. Maka akidah yang rusak disebabkan kesyirikan menyebabkan pelakunya haram untuk masuk surga dan mendapatkan ampunan, dan menyebabkan pelakunya mendapatkan azab dan kekal di dalam neraka. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Di surat An-Nisa ayat yang 48 Allah berfirman, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa syirik yang dibawa mati. Ya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik yang dibawa mati. Di ayatnya tidak ada tambahan yang dibawa mati. Makna ayat ini menurut ahli sunnah, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa syirik yang dibawa mati. Jika tidak dibawa mati, ya, maka bisa diampuni. Karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kulibat dia dari na'asofu ala al-fusihim tatak natu min rahmatillah inna allaha yang dulu-dulu berjami'ah. Hamba-hambaku yang banyak berbuat dosa, jangan kalian putus asa terhadap rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, dosanya orang-orang yang bertobat. Maka jika tobat, maka semua dosa terampuni termasuk kesyirikan. Maka berdasarkan surat Az-Zumar tersebut, maka Ahlu Sunnah mengatakan sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa syirik yang dibawa mati. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa syirik yang dibawa mati. Dan bukti bahasanya dosa syirik yang tidak Allah ampuni itu adalah dosa syirik yang dibawa mati adalah realita. Dimana banyak para sahabat atau mayoritas para sahabat adalah mantan-mantan musyrikin. Seandainya kesyirikan itu mutlak, tidak bisa diampuni, meskipun sudah bertobat, tentu mereka tidak menjadi sahabat Nabi. Tetapi mereka adalah para sahabat Nabi dan manusia-manusia suci. Padahal mereka adalah mantan-mantan musyrik, maka ini menunjukkan bahwasanya dosa syirik yang kita ampuni adalah dosa syirik yang dibawa sampai mati belum tobat. Jika bertobat sebelum matinya, makanya adalah dosa yang terampuni. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa yang levelnya di bawah kesyirikan meskipun di bawah mati. لِمَنْ يَشَاءُ, bagi siapa-siapa yang Allah kehendaki. Maka untuk dosa yang levelnya di bawah syirik meskipun itu di bawah mati, maka statusnya adalah mungkin untuk diampuni. Kalau jika syirik yang dibawa mati, maka tidak mungkin diampuni. Dan jika zina yang dibawa mati belum tobat sampai mati, atau khamar, minum khamar yang dibawa mati, bahkan matinya ketika minum khamar, sedangkan dia adalah orang yang masih punya iman dan tauhid, maka keadaannya di akhirat adalah mungkin Allah ampuni dan mungkin mendapatkan azab terlebih dahulu di neraka. Dan jika dia masih punya iman, maka pasti keluar dari neraka untuk masuk ke dalam surga. Maka ayat ini berbicara masalah dosa yang dibawa mati, syirik yang dibawa mati, dan dosa di bawah syirik yang dibawa mati. Syirik yang dibawa mati tidak mungkin Allah ampuni. Dosa di bawah syirik yang dibawa mati, maka statusnya mungkin diampuni. Jika diampuni, maka langsung masuk surga karena dia masih punya tauhid. Jika tidak mungkin dia, jika tidak diampuni, maka di neraka terlebih dahulu, secukup dan sesuai dengan kadar dosanya, kemudian pasti keluar dari neraka untuk masuk ke dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman melalui lisan Nabi Isa alaihi salatu wasalam, "Inna may yushrik billah faqad haramallahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga untuknya dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim yang membebaskannya dari azab Allah dan neraka Allah. Maka zalim dalam ayat ini maknanya adalah musyrikin. Maka kesyirikan adalah kezaliman. Semoga mendengarnya Allah firman dalam surah Luqman, "Inna syirka la dzulmun 'adzim," sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat-sangat besar. Kata-kata sangat-sangat besar menunjukkan bahasanya kedzaliman itu bertingkat-tingkat. Jika ada yang besar, maka berarti ada yang kecil. Mampu mukhalafahnya, berarti ada yang kecil. Maka kedzaliman itu bertingkat-tingkat, dan tingkatan kedzaliman yang paling tinggi adalah kedzaliman berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. dan zalim adalah menempatkan sesuatu pihak pada tempatnya. Maka kenapa kesyirikan bisa disebut kezaliman? Jawabannya, karena orang yang berbuat syirik telah menempatkan ibadah tidak pada tempatnya. Ibadah tempatnya adalah ditujukan pada Allah. Namun ibadah orang-orang musyrik ditujukan kepada selain Allah. Maka dia telah tempatkan ibadah tidak pada tempatnya. Maka dia berbuat zalim dan dia kezaliman yang paling besar. Akan tetapi zalim terhadap hak Allah berbeda dengan zalim terhadap hak manusia. Kalau zalim berkaitan dengan hak manusia, yang rugi adalah pihak yang dizalimi. Namun zalim berkaitan dengan hak Allah, yang rugi adalah pihak yang menzalimi. Adapun Allah tidaklah rugi sedikit pun. Bahkan meskipun seluruh makhluk kafir, musyrik semua, Allah tidaklah rugi sedikit pun. Maka zalim terhadap hak Allah berbeda dengan zalim terhadap hak manusia. Zalim berkaitan dengan hak manusia, yang rugi ada pihak yang dizalimi. Itu rugi. Pihak yang menzalimi untung. Itu zalim berkaitan dengan hak manusia. Namun kezaliman berkaitan dengan hak Allah, rugi ke Allah? Tidak rugi. Siapa yang rugi? Manusianya sendiri dengan masuk dalam siksa yang abadi. Wal-aqidah fasidah, sedangkan aqidah yang rusak itu menyebabkan tahdurdana, sia-sianya darah, artinya halalnya darah. Watubihul mal, dan halalnya harta yang dimiliki oleh orang yang memiliki aqidah yang rusak tersebut. Ya, orang kafir dalam situasi perang hartanya bisa jadi ghanimah dan darahnya bisa ditumpahkan. Tidak dalam setiap keadaan. Tidak dalam setiap keadaan. Jangan pernah dipahami maknanya dalam setiap keadaan. Maka dikatakan orang kafir halal darahnya, ada gelap-gelap pada orang Nasrani lewat, sudah diajak bunuh saja. Bukan demikian. Namun dalam keadaan tertentu, yaitu ketika situasi perang. Maka harta orang kafir, orang yang memiliki akidah yang rusak, halal, bisa jadi ghanimah, dan darahnya demikian juga halal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qatiluhum, dan perangilah mereka semua, orang yang musyrik ataupun bentuk syiriknya. Ayat ini jadikan dalil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Faidul Arba' untuk mengatakan bahwasanya kesyirikan semuanya adalah sama. Tidaklah beda orang yang syirik dengan nyembah batu, nyembah pohon, dengan orang yang syirik dengan nyembah jin, nyembah malaikat, dan nyembah nabi. Semuanya sama. Semuanya sama, bukan karena mempertuhankan batu maka ini lebih, maka ini statusnya berbeda dengan yang mempertuhankan nabi. Tidak, semuanya sama, musyrik yang wajib diperangi. Dan semuanya jelas sama dengan halal darahnya. Waqatiluhum, maka perangilah mereka semua, baik yang melakukan kesyirikan dengan nyembah batu, nyembah pohon, nyembah jin, atau punya nyembah malaikat, atau punya nyembah nabi semacam Yahudi dan Nasrani, atau nyembah orang saleh semacam Yahudi dan nyembah nabi semacam Nasrani. Maka katakan waqatiluhum, perangilah mereka semua. Tidak ada perbedaan. Karena sebagian orang punya anggapan, kalau kan ini yang kami sembah itu wali, beda. Orang musyrik zaman nabi, yang diperangi nabi itu nyembah batu. Kami nyembah Sunan Kalijogo, Sunan Kudus. Maka beda, jangan samakan kami dengan orang musyrik dulu. Maka dibantah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan ayat ini. Waqatiluhum, perangi mereka semua. Ternyata yang Nabi perangi, ya, Nabi perangi dengan Romawi yang merupakan beragama Nasrani, ya, tapi perangi orang musyrik Arab, Nabi SAW memerangi Yahudi yang mempertahankan Uzair, yang Uzair itu ada yang mengatakan dia Nabi dan ada yang mengatakan dia orang saleh. Tidak dibedakan. Nabi hanya memerangi dan mendakwai orang musyrik Quraisy yang nyembah batu dan pohon, Fakator. Tidak. Romawi, Nasrani juga di juga diperangi, demikian juga Yahudi. Tidak ada bedanya. Dan tidak dibeda-bedakan. Hatta la takuna fitnah, sehingga tidak ada fitnah di dunia ini. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agama seluruhnya adalah untuk Allah. Dan agama seluruhnya untuk Allah itu sama dengan tauhid. Maka di sini dalam ayat ini Allah mengkontraskan fitnah dengan tauhid. Maka menunjukkan bahasanya fitnah dalam ayat ini maknanya adalah syirk. Karena jika fitnah tidak ada, maka yang ada adalah tauhid. Berarti jika masih ada orang berbuat syirik, maka masih ada fitnah. Maka fitnah dalam ayat ini maknanya adalah asyirku. Maka peperangan yang syar'i kata Allah adalah peperangan yang hatta la takuna fitnah. Dalam peperangan yang tujuannya dan faedahnya menghilangkan fitnah. Oleh karena itu ada seorang khawarij datang menemui salah seorang sahabat Ibnu Umar atau yang lain, sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini. Dia mengajak sahabat ini untuk ikut berperang bersama orang orang khawarij. Bukankah dulu engkau berperang? Bukan karena belum berperang, marilah sekarang berperang bersama kami. Bukankah dulu engkau juga berperang bersama ayahmu Umar, berperang, maka marilah bergabung bersama kami untuk berperang bersama kami. Maka saat ini Ibnu Umar ini mengatakan kepada orang kuat ini, beda perang kami dengan perang kalian. Perang kami adalah hatta la takuna fitnah, sehingga tidak ada fitnah di muka bumi, tidak ada kesyirikan di muka bumi. Perang kalian adalah hatta takuna fitnah, sedangkan perang kalian adalah supaya timbul fitnah di muka bumi. Maka beda atas perang kami dengan perang kalian, kerusuhan kami dengan kerusuhan yang kalian buat, menumpahkan darah yang kami lakukan dan menumpahkan darah yang kalian lakukan. Beda. Menumpahkan darah yang kami lakukan, kata para sahabat, inilah peperangan yang syar'i, adalah hatta la takuna fitnah. Sedangkan peperangan yang kalian lakukan, penumpahan darah yang kalian lakukan oleh orang-orang khawarij, hatta takuna fitnah. Makalanya hilang peperangan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi dan juga peperangan yang syar'i, hatta la takuna fitnah. Tidak ada fitnah. Sedangkan peperangan yang dilakukan oleh orang khawarij dan orang-orang yang berpaham dengan paham khawarij adalah waktu pacaran yang mereka lakukan adalah hatta takuna fitnah. Dan Allah berfirman, faidang salawal asrul hurumu, jika telah berakhir bulan-bulan haram, ya, bulan haram tak ada empat, tiga berturut-turut, satu sendirian. Tiga yang berturut-turut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian yang sendirian adalah Rajab, yang disebut dengan Rajabul Mudhar. Rajabnya suku Mudhar, karena itu adalah Rajab yang asli. Karena rojab di masa jahiliyah itu ada dua versi. Ada rojab suku mudar dan ada rojab suku Rabi'ah. Kabilah Rabi'ah. Dan rojab versinya kabilah Rabi'ah itu sama dengan Ramadan. Adapun yang asli itu rojab versinya mudar. Maka Nabi mengatakan wa rojab mudar. Dan rojab suku mudar itulah rojab yang asli. Kenapa? Dan di masa jahiliyah ketika bulan-bulan haram, empat bulan haram ini tidak belajar tumpah darah dan tidak belajar peperangan. Kenapa dipilih empat bulan ini? Apa maksud orang jahiliyah membuat aturan semacam ini? Sebenarnya maksudnya adalah demi keamanan safar ketika orang tidak berangkat haji. Maka 3 bulan itu tidak boleh puas. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kenapa? Ini adalah bulan-bulan orang berangkat haji dan pulang haji. Berangkat haji dan pulang haji. Orang mabur haji ini acaranya di bulan Dzulhijjah, maka sejak Dzulqa'dah sudah berangkat. Perjalanan mungkin sebulan atau yang lainnya dengan keadaan kendaraan juga silang. Setelah haji selesai, maka pulang untuk perjalanan ya, sampai tempat jauh-jauh untuk perjalanan kurang lebih 1 bulan. Nah, karena itu maka 3 bulan ini diharamkan tumpah darah, diharamkan dilarang untuk terjadi bunuh membunuh dan terjadi peperangan, sehingga jemaah haji aman, nggak ada yang rampok, nggak ada penjegal di tengah jalan, nggak ada yang ganggu keamanan mereka selama dalam perjalanan berangkat dan pulang, maka aman. Maka dalam rangka untuk menghormati haji. Adapun rojab, maka dinyatakan juga di bulan yang haram untuk bertumpah darah dan berperang, karena rojab menurut keyakinan jahiliyah adalah waktu yang paling afdal untuk umrah. Waktu yang paling afdal untuk umrah itu rojab. Maka dalam rangka untuk wame orang-orang jahiliyah pada umrah kalau bulan rojab, maka dalam rangka memberikan keamanan kepada orang yang mau umrah, maka rojab itu haram untuk umrah. Demikian aturan jahiliyah. Dan untuk menepis anggapan, untuk menepis anggapan bahasanya rojab adalah waktu bulan yang afdal untuk umrah, maka Nabi tidak pernah umrah di bulan rojab. Nabi haji sekali, umrah 4 kali, semuanya bukan bulan rojab. Bahkan orang jahiliyah punya keyakinan terlarang umrah di bulan-bulan haji, yaitu bulan orang berangkat dan pulang haji, yaitu 3 bulan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Orang jahiliyah punya keyakinan terlarang umrah di 3 bulan ini, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah, yang disebut dengan Ashlul Hajj, bulan-bulan haji. Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah disebut Ashlul Hajj, bulan-bulan haji. Maka untuk menepis anggapan ini, 4 umrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya di bulan haji. Semuanya di bulan haji. Nah, faidah sana asmulhu, maka jika bulan-bulan haram telah berlalu, faktul musyrikin, maka bantailah orang-orang musyrik, ayat wajan tumuhum, di mana kalian menjumpai mereka, wakuduhum, tangkap mereka, wahsuruhum, kepung mereka, wakudulah mengulang alfa, dan duduklah dan intelah mereka, di semua tempat-tempat pengintaian. Ayat ini disebut ayat sayf. Ayat ini disebut ayat sayf, ayat pedang, karena maknanya sangat. Jika bulan-bulan haram telah berlalu, maka faktulul musyrikin, bantalah orang-orang musyrik. Hai wajah tumuhum, di mana saja kalian jumpai, khuduhum, tangkap mereka, usuhum, kepung rumah-rumah mereka, perkampungan mereka, dan intalah orang-orang musyrik di semua tempat yang bisa digunakan untuk mengintai dan menyergap mereka. Maka ini disebut ayat to say, dan ini adalah ayat yang turun berkaitan dengan fase jihad di fase yang terakhir. Karena syariat jihad itu mengalami beberapa fase. Fase yang pertama, ketika Nabi berada di Mekah, haram jihad. Haram, khusus haram jihad. Kemudian setelah ke Madinah, maka diizinkan berjihad, mubah. Mubah, diizinkan berjihad. Kemudian fase yang ketiga, diperintahkan untuk berjihad jika diserang. Tidak memulai menyerang jika diserang. Fase yang keempat, kaum muslimlah yang memulai menyerang. Dan ketika fase keempat ini turunlah ayat ya, semacam ayat ini. Di fase keempat, maka jihadnya kaum muslimin bukan hanya membela diri, namun juga menyerang dan mendahului untuk berperang. Namun apakah ayat yang ada di fase keempat ini menghapus jihad di tiga fase berikutnya atau di tiga fase sebelumnya? Kata orang yang suka ngebom-ngebom, iya, ayat ini menghapus semua aturan, ya, menghapus semua ayat-ayat yang turun berkaitan dengan fase-fase jihad sebelumnya. Itu mansukh semua. Maka yang ada adalah tangkap orang musyrik, hancurkan mereka. Ini kata orang yang suka ngebom-ngebom. Maka yang berlaku adalah zaman ini, ya, zaman ini sampai hari kiamat, yang berlaku adalah hanya taubat ayat 5. Hanya taubat ayat 5. Yang benar, masalah fase-fase jihad ini ya, adalah diamalkan dan dipraktekkan sesuai dengan keadaan muslimin. Sesuai dengan keadaan muslimin. Jika keadaan kaum muslimin itu lemah dan sangat lemah sebagaimana keadaan kaum muslimin di Mekah, maka haram jihad. Maka jihad terlarang, akan menjadi madharat yang besar, sebagaimana madharat yang besar seandainya kaum muslimin berjihad ketika di fase Mekah. Jika agak kuat, bisanya membela diri namun belum bisa memulai, maka yang berlaku adalah itu. Lalu serang, balas. Jangan pasrah, jangan terima, namun balas. Dan jika keadaannya adalah keadaan yang maksimal, sebagaimana keadaan kaum muslimin setelah di Madinah, setelah kuat, maka berlakulah atau bayar lima. Inilah pemahaman yang benar untuk masalah ayat-ayat seputar jihad dan yang menjelaskan tentang fase-fase jihad sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Inilah kurangnya orang yang menirak-nirakkan jihad-jihad. Mereka katakan dalam masalah jihad kita hanya berpatokan dengan fatwa Ambusuhu, fatwa ulama yang ikut jihad. Kami enggak mau ikuti fatwa ulama Qaidun yang enggak perlu kenapa. Maka ulama Ambusuhu yang tanpa ada Ibnu Taimiyah, tanpa melontar-lontar dan sebagainya. Kalau Al-Qaidun yang enggak pernah perang, kami enggak mau dengar fatwa mereka tentang masalah jihad. Demikian yang mereka katakan di depan. Namun ketika bahas tentang masalah ayat jihad, mereka lupa Ibnu Taimiyah yang kata mereka adalah ulama yang terjun di medan perang, yang fatwanya dipakai dalam masalah jihad. Dan fatwa Ibnu Taimiyah dan ternyata Ibnu Taimiyah tentang masalah marahil jihad telah melihat keadaan kaum muslimin. Sedangkan yang mereka katakan, pada mereka katakan kami berpatokan kepada ahli suhu semacam Ibnu Taimiyah. Sedangkan yang mereka katakan, yang berlaku sekarang ini dan seterusnya sampai kiamat nanti hanya apa bahaya lima. Maka atau ayat 5 ini disebut dengan ayat usai. Maka jika kita jumpai dalam tafsir, sebagian tafsir ini semisal berkaitan dengan laik wahabiti, tidak ada pemaksaan dalam agama, sebagian ahli tafsir mengatakan hadil ayat mansukhatun bi ayat usai. Ayat laik wahabiti tidak ada pemaksaan untuk masuk Islam, sebagian fuqaha dan ahli tafsir mengatakan ini mansukh dengan ayat usaid. Apa yang dimaksud dengan mansukh dengan ayat usaid? Ayat ini. Dan pendapat yang kuat dari para pendapat ahli tafsir tentang masalah laik wahabiti, laik wahabiti itu tidak mansukh dengan ayat usaid. Dan semuanya adalah mubah. Karena jihad itu tidak melazimkan memaksa orang untuk masuk Islam. Karena ada pilihan jizyah. Ada pilihan jizyah. Masuk Islam jizyah, wah, kamu pilih mana? Maka tidak ada maksa karena ada pilihan jizyah. Nah, wabitala pada gilirannya, maka akidah yang benar memiliki dampak yang baik, ya. Asharat baibah, dampak yang bagus untuk hati, untuk perilaku yang bersifat sosial dengan orang lain dan untuk keteraturan dunia. Maka ada dua kelompok di masa Nabi, ada dua kelompok masing-masing dari keduanya membangun masjid di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kelompok membangun masjidnya dengan niat yang baik dan akidah yang murni karena Allah azza wajalla, dan kelompok yang kedua dalam membangun masjid karena tujuan yang buruk dan akidah yang rusak. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya alaihi salatu wassalam untuk sholat di masjid yang dibangun di atas asas takwa, dan melarang nabinya untuk sholat di masjid yang dibangun di atas asas kekufuran dan niat-niat keburukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat yang ke-107 tentang satu masjid yang disebut dengan Masjid Bira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tarattu masjidan bira." Dan orang-orang yang membangun Masjid Bira, di satu masjid bira untuk memberikan kemadharatan. Masjid Dirar itu dibangun tidak jauh dari Masjid Kuba. Penyumbang Masjid Dirarnya adalah orang-orang munafik. Kita berjalan lain dikatakan jumlahnya 12 orang. Dan dia membangun masjid tersebut Dirar dalam rangka untuk memberikan menimbulkan dampak madarat, yaitu madarat untuk jamaah Masjid Kuba. Kekufuran dan masjid tersebut dibangun di atas kekufuran. Karena orang-orang munafik ini, 12 orang munafik ini membangun masjid di Raudhah tersebut dengan perintah, disebabkan perintah seorang pendeta bernama Abu Amir. Yang direncanakan untuk jadi pangkalan militer. Direncanakan untuk jadi pangkalan militer bagi Abu Amir sang rahib ini. Dan Abu Amir ini dia berencana untuk pergi ke Kaisar, ke Romawi, nanti mau pulang balik lagi ke Madinah dengan membawa pasukan Romawi. Nanti pasukan Romawinya nanti mangkalnya di masjid ini. Itu rencananya. Pertemuan bainal mu'minin. Dan masjid ini manfaatnya adalah memecah belah kaum muslimin. Itu kaum muslimin yang sudah sholat di Masjid Quba, nanti sebagian akan terpecah, kemudian sholat di Masjid Biro. Wa irsadan liman harafa Allah wa rasulahu min qabl. Dan masjid ini sebagai tempat pengintaian bagi orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sebelumnya, yaitu sebelum dibangunnya masjid ini, yaitu yang dimaksud tadi adalah Abu Amir tadi. Jadi dimaksud man harfallahu wa rasulah. Walayahifunna, dan orang-orang munafik, 12 orang munafik tadi yang membangun masjid di Raudhah bersumpah in aradna illal husna. Tidak niat kami kecuali niat yang buruk dan mulia. Dan demikianlah banyak orang membuat budaya agar orang turut dalam misi sesatnya dengan mengatakan bahasanya kami adalah orang-orang yang punya niat luhur dan mulia dengan membangun masjid ini. Apa tujuan kami? Ini adalah untuk memberikan bantuan dan pertolongan kelembutan untuk orang miskin ketika turun hujan. Orang miskin itu bisa memanfaatkan masjid ini untuk tempat tinggal. Yang tidak punya rumah, dia tinggal di masjid. Bagaimana? Sufa. Sehingga terjagalah mereka dari hujan, panas. Dan tujuan yang lain, niat baik kami apa? Memberikan kelapangan bagi kaum muslimin. Tidak perlu jauh-jauh harus ke Kuba, bisa di sini lebih dekat. Ini tujuan kami, niat kami. Wallah yashadu innahum lakadzibun. Sungguh Allah bersaksi bahwasanya mereka adalah dusta dalam ucapannya. Ini untuk orang miskin, bantu orang miskin, dan untuk memberikan kemudahan jika orang tidak perlu pergi jauh-jauh ke Kuba. Ini adalah dusta. Karena itulah bukan niat mereka yang asli, bukanlah tujuan mereka yang asli. Maka berdasarkan ayat ini, ayat ini menunjukkan bahasa yang termasuk dusta adalah ketika seorang itu berbicara berbeda dengan apa yang diyakini. Ketika dia meyakini ini tujuannya untuk ini, namun dia sampaikan tujuannya untuk itu, maka dia berdusta. Kemudian mereka meminta orang 12 orang munafik ini minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berkenan salat di masjid yang mereka bangun. Mereka memintanya ketika Nabi persiapkan perang Tabuk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kepada mereka, "Oh ya, nanti insyaallah kita akan salat di masjid yang kamu bangun setelah pulang dari Tabuk." Karena Nabi enggak tahu awalnya, Nabi enggak tahu niat mereka. Sampai Allah menurunkan firman-Nya ini. Maka Nabi pada awalnya masih menjanjikan mau sholat di masjid tersebut setelah pulang dari Tabuk. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi pulang dari Tabuk, Allah turunkan ayat ini. Yang memerintahkan, yang melarang Nabi untuk sholat di tempat tersebut. Maka Nabi katakan, "La," maka Allah firmankan, "La takum fihi abada." Takum di sini maknanya sholat. maka janganlah engkau sholat di masjid tersebut selamanya, sama sekali. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus 17 sahabat untuk menggembur masjid ini, membulbar sholat masjid ini. Setelah itu dibakar. Setelah itu jadikan sebagai tempat sampah, sebagai tempat pembuangan binatang pantai-pantai dan di masjid ini. Ada masjid digembur, masjid dibulbar sholat. Iya. Boleh dalam satu keadaan. Masjid kok digembur? Ya boleh, jika masjidnya seperti masjid Dirham itu boleh digembur. Boleh dibulbar. Untuk orang-orang yang bisa membulbar dan menggembur. Nah, jangan semua orang, bahaya. La masjid dan usisa ala taqwa min awali yaum. Sungguh masjid yang dibangun di atas landasan takwa sejak hari pertama kali dibangunnya. Dan tentang apa itu masjid usisa ala taqwa, terdapat dua pendapat dari tafsir. Pendapat yang pertama mengatakan maknanya adalah masjid kubah, karena dia adalah masjid yang pertama kali yang dibangun ketika tiba di kota Madinah dari perjalanan Hijrah. Pendapat yang kedua, masjid itu sisa letak wajlah masjid Nabawi. Jawabannya pendapat yang kuat, yang dimaksud masjid itu sisa letak wajlah adalah masjid Kuba. Akan tapi jika masjid Kuba itu adalah masjid yang khusus alat takwa, maka masjid Nabawi lebih bagus aula. Dapat yang paling kuat, masjid khusus alat takwa adalah masjid Kuba. Dan jika masjid Kuba adalah masjid khusus alat takwa, maka masjid Nabawi lebih bagus aula. Maka tentu lebih tadi. Sehingga jadinya dua-duanya dalam masjid yang khusus alat takwa. Mafihi, itulah yang lebih layak, lebih berat untuk sholat di dalamnya. Fihi rijalun yuhibuna ayat atoharu. Sesungguhnya di Kuba itu terdapat orang-orang, para sahabat Ansar, yang mereka itu suka bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah menyukai orang-orang yang bersuci. Di sini tafsir jalan lain di takwil kan, mencintai di takwil dengan memberi pahala, itu tidak benar. Mencintai ya mencintai. Apa yang dimaksudkan? Dimaksudkan sebagaimana diriatkan, dijelaskan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, dalam Sahih Ibnu Khuzaimah dari Uwaimir, salah seorang sahabat Nabi namanya Uwaimir bin Sa'idah. Dia menceritakan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi penduduk Kuba, sekitar Kuba. Datang ke masjid Kuba kemudian bertanya kepada mereka, sendiri Allah Subhanahu Wa Taala menyanjung-nyanjung kalian, maksudnya kalian suka bersuci dalam kisah masjid kalian, maka apa bersuci yang kalian lakukan sehingga Allah puji-puji kalian? Maka para penduduk Kuba mengatakan, wallahi ya Rasulullah mana'lamu syai'an, demi Allah wahai Rasulullah kami tidak mengetahui sesuatu pun kecuali kami punya tetangga-tetangga orang-orang Yahudi, lalu mereka itu kalau orang-orang Yahudi itu kalau habis berak maka dia cipok dengan air, fagosal naka magosalu, maka kami mencontoh mereka. Itu cipok setelah istinja, setelah berak. Maka yang dimaksud wallahu yuhibbul mutahhirin di sini berdasarkan hadis ini adalah tatahur badani, itu membersihkan diri dalam artian membersihkan badan, itu membersihkan badan dari najis itu atau istinja. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang istinja, yang membersihkan dan menghilangkan najis setelah birah atau setelah kencing. Lalu ala takwa, apakah orang yang membangun bangunannya di atas asas takwa dari Allah dan ridha dari Allah lebih baik? Aman asasa bunyanahu ala syafa jurufin ha, apakah orang yang membangun bangunannya di atas syafa, syafa maknanya taraf, pinggir, tepi, jurufin, jurufin maknanya janib, sisi, harin, harin maknanya musrif ala sukun, hampir jatuh. Ini pinggir jurang, membangun pinggir jurang yang, ya, yang hampir jatuh, sudah mepet sekali sama jurang, malah pinggir bangunan di situ. Fanhara, akhirnya sakata, maka ma'abani, maka robohlah bangunan tersebut dan orang yang membangun, yang lagi membangunnya. Pinar jahannam di neraka jahannam. Wallah la yahdil qawma dhalimin, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dan ini adalah dalil ketika di satu masjid, di dalam masjid ada kuburnya, maka dilihat manakah yang dahulu. Jika yang dahulu adalah kubur, kemudian dibangun di masjid di atasnya, maka masjid yang harus dirobohkan. Kenapa? Karena masjid ini dibangun tidak di atas asas takwa. Masjid yang dibangun di atas kubur, kubur dulu, dan di atasnya dibangun masjid, maka ini adalah masjid yang dibangun tidak di atas asas takwa, namun di atas asas hulu. Dan di atas asas tariqun ila syirk, jalan menuju kesyirikan, maka wajib dihancurkan. Maka ini yang dihancurkan masjidnya. Kenapa? Karena masjidnya itu dibuka, enggak bisa kemudian kuburnya yang dihilangkan. Karena kuburnya duluan, masjid ini dibangun di atas asas, bukan asas takwa. Membangunnya bukan di atas asas takwa, maka jangan dipakai untuk sholat dan dirobohkan. Bangun di tempat yang baik. Akan tetapi jika masjidnya yang duluan, maka masjid dibangun di atas asas takwa. Maka masjidnya dibangun di atas asas takwa. Untuk ingin untuk beribadah kepada Allah, untuk melesakan Allah, maka masjidnya di atas asas takwa. Kemudian dimasuki kubur, maka kuburlah yang disingkirkan. Karena masjidnya dibangun di atas asas takwa. Wallah la yahdil qawma dhalimin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Yaitu orang yang membangun masjid, semacam orang yang membangun masjid dirak, masjid yang tujuannya adalah untuk menimbulkan perpecahan dan dibangun di atas asas kekufuran. Ya, demikian yang kita kaji dalam kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada beberapa pertanyaan yang lewat. Bagaimana hukum bagi orang yang sudah mampu berhaji tapi belum sampai berangkat sudah meninggal duluan? Apakah ada kewajiban bagi ahli warisnya untuk membayarkan atau untuk badal haji untuk orang ini? Jawabannya adalah orang yang sudah mampu untuk berhaji namun belum berangkat berhaji ini dilihat. Apakah dia punya niatan untuk berangkat haji namun belum kesampaian dan sudah meninggal? Karena daftar haji masuk waiting list, daftar sekarang, kalau di Jogja sekarang, daftar sekarang, daftarnya tahun 2012. daftar sekarang. Berangkatnya tahun 2012. Sekarang daftar, berangkatnya tahun 2012. Akhirnya belum 2012 sudah meninggal. Maka jika demikian, maka anak boleh membatalkan haji untuknya. Karena dia punya niat untuk berhaji namun belum sampai. Dengan catatan orang yang badan haji ini sudah berhaji terlebih dahulu. Akan tetapi jika orang yang tidak mau ini sama sekali tidak punya keinginan dan tidak punya niat untuk berhaji, maka dia ketika masih hidup dia tidak mau haji, masa setelah mati kita paksa dia supaya berhaji, maka tidak perlu dibatalkan haji. Dalam ilmu nahwu, dalam tasghir, bagaimana membedakan makna penghinaan dan kasih sayang? Tasghir bisa maknanya penghinaan dan bisa maknanya kasih sayang. Ini membedakannya dalam konteks. Membedakannya adalah konteks. Mengapa tasghir dari adalah Umaymah? Kita baca mafutah dan di akhirnya. Ya, kalau masalah lugah pada asalnya kita mengikuti orang Arab. Orang Arab mengatakan demikian ya, maka kita katakan demikian. Apakah cinta dunia termasuk syirik? Nah, cinta dunia termasuk syirik. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'isa 'abdud dinar, fa'isa 'abdud dirham. Celakalah budak harta. Celakalah para pencinta dunia. Maka Nabi menyebutkan bahwasanya orang yang pencinta dunia itu Nabi sebut seperti hamba dunia. Ini menunjukkan bahasanya cinta dunia adalah syirik. Namun, ya, syiriknya jika orang yang dimaksud dengan abdul dinar dan abdul dirham adalah orang yang sibuk dengan masalah dunia, harta dan mengumpulkan harta, dan itulah jadi akbarul hammi. Itulah yang dipikirkan dalam setiap harinya. Oleh karena itu di antara doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wala taj'al dunya akbar hamina wa mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah kau jadikan dunia sebagai akbar hamina, ya, dalam cita-cita kami yang paling tinggi. Wala mablagha ilmina, dan jangan jadikan, ya Allah, janganlah kau jadikan dunia adalah puncak ilmu kami. Masalah dunia ngerti, masalah akhirat kita agama belum. Jika seorang sibuk dengan pekerjaan karena cintanya kepada pekerjaan dan menjadikan ibadahnya pada Allah berkurang, apakah itu merupakan tanda syirik? Apa yang dimaksud dengan ibadahnya berkurang? Berkurang dalam ibadah yang wajib atau ibadah nafilah? Karena jam kerja misalnya jam sekian sampai jam sekian, dulu dia adalah seorang yang rajin salat duha, kemudian dia kerja, kemudian jam kerja jam sekian sampai sekian, berangkat jam sekian, belum sempat sholat duha, dan enggak ada waktu istirahat untuk sholat, mungkin untuk sholat duha ketika dia kerja, maka dia tidak boleh mencuri-curi waktu untuk sholat duha. Sholat duha ini mustahab, ya, memenuhi kewajiban dia sebagai seorang pekerja dengan perjanjian kerja yang jelas dan kerja ini wajib. Maka orang ini tentu tidak kita katakan, ya, bagaimana tadi, sebenarnya ditanyakan. Kan tapi jika itu adalah perkara yang wajib, akhirnya dia meninggalkan sholat berjamaah atau meninggalkan sholat, maka ini adalah tanda bahwasanya dunia itu lebih penting dalam dirinya daripada agama. Apa saja yang termasuk tauhid? Berdasarkan penjelasan yang lewat, penjelasan saya perusahaan tentang pengertian tauhid, telah kita sampaikan bahwasanya tauhid. Bagaimana penjelasan saya Abdul Manasa kita tidak membahas dengan Allah Pemilu Bintawud wa Ibn Billah adalah ya, ya, Kuluma yunatidu at-tawhidah minasyirki berbaidi. Teksnya teks perkataan sesak sesak apa betul? Kullu ma yunaqidu ya at-tauhid min asyirki wa ahli. Semua yang merusak tauhid, syirik dan lainnya, maka segala merusak tauhid itu tauhid. Apakah tepat berdalil dengan hadis Mu'adz bin Jabal saat ke Yaman sebagai dalil bagi kita untuk mendalukan tauhid dalam dakwah? Mu'adz saat itu menghadapi ahlul kitab, sementara kita berdakwah di kalangan kaum muslimin. Bahasanya dalil tentang prioritas dakwah adalah tauhid, dan yang paling didahulukan dalam dakwah adalah tauhid dan yang semua. Yang kedua dalilnya adalah dakwah Nabi selama 13 tahun. Ya. Itu cuma ngomong tauhid 13 tahun. Apa mungkin yang kalau kita katakan kita mengenal apa enggak bosan nih? Memang 13 tahun itu cuma tauhid dan tauhid. Yang mungkin orang sekarang akan komentar itu bosan sekali. Terus gak tambah-tambah, gak berubah, itu ya tidak boleh bosan. Yang kita komentarkan, kita akan mungkin kita ada sebagian kita yang komentar demikian, namun itu lagi tidak apa mendekat pertanyaan tauhid. Kemudian yang ketiga adalah dalil akli. Apa status akidah dalam Islam? Tentu orang bertanya dan semua orang sepakat ya, sudah biasa, sudah adalah alam biasa. Pentingnya akidah, semua orang teorinya sama, meskipun prakteknya ternyata beda-beda. Semua orang ketika ditanya tentang masalah akidah dan tauhid, itu asas Islam, itu landasan Islam, penting akidah. Dan ternyata akidah semata-mata orang itu ngaku muslim mengucapkan syahadat. Ini bahaya pengusahaan akidah. Orang itu mengetahui landasan asas. Jika itu landasan dan asas, apakah kemudian kita bangun tembok senanta pondasinya belum beres, apa faedahnya? Maka itu dalil akli yang menunjukkan bahwasanya tauhid dan akidah adalah prioritas utama. Kemudian berkaitan dengan dalil Mu'adz, berkaitan dengan Mu'adz, memang dalil Mu'adz dalil yang menunjukkan bahwasanya dakwah itu bertingkat-tingkat, dakwah itu bertahap dari tauhid kemudian baru yang lainnya. Dan memang itu adalah dakwah berkaitan dengan orang kafir, itu ahli kita. Akan tapi apa ilahnya? Kenapa didahulukan masalah tauhid? Apa? Apa ilahnya? Apakah karena ilahnya adalah karena mereka orang ahli kita, orang kafir? Apakah ilahnya karena mereka tidak mengerti tauhid? Apakah ahli kita tidak mengucapkan la ilaha illallah? Ahlul kitab di masa Nabi Musa tidak ilah illallah. Dan ahlul kitab di Yaman yang didakwai oleh Mu'adz adalah Nasrani. Apakah Nasrani tidak mengucapkan la ilah illallah? Mengucapkan la ilah illallah. Namun mereka juga meyakini Isa adalah anak Allah. Tapi Isa juga Allah. Apakah mereka tidak mengatakan bahasanya Muhammad Rasulullah? Iya, mereka juga mengucapkan Muhammad Rasulullah. Namun ya, orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Yahudi mengatakan, orang Yahudi mengatakan Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Namun orang Yahudi mengatakan dia Rasulullah untuk al-ummiyin, Rasulullah untuk orang Arab, kami bagi Israel. Maka dia bukan Rasul Allah untuk kami, dia Rasul Allah. Namun untuk kalian yang orang Arab bukan untuk kami. Maka dia juga mengatakan Muhammad Rasulullah. Maka yang jadi pokok masalah sebab kenapa tauhid itu yang didakwakan pertama kali oleh Mu'adz bin Jabal dan Nabi perintahkan dan Nabi besar kepada Mu'adz bin Jabal adalah karena yang didakwai itu tidak mengerti tauhid. Karena mereka mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha, mengucapkan la ilaha illallah, mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka tidak paham la ilaha illallah. Maka yang jadi sebab apa? Yang jadi ilah itu apa? Apakah karena orang kafir atau tidak mengerti tauhid dan tidak mempraktekkan tauhid? Karena tidak mengerti tauhid dan tidak mempraktekkan tauhid. Maka jika kita jumpai kaum muslimin yang keadaannya demikian, manakah yang paling penting dan paling ditekankan? Jawabannya adalah tentu tauhid, sama. Nah, maka ini sisi pendalilan dari hadis Mu'adz bin Jabal. Kemudian berkaitan dengan bahasanya, yang paling didahulukan dalam dakwah adalah tauhid. Maka ada beberapa catatan berkaitan dengan masalah ini. Yang pertama, bukan berarti dakwah al-sunnah itu cuma tauhid semua. Kemudian arti bahas yang lain, tidak. Namun yang dimaksudkan adalah prioritas utama yang ditekankan dalam masalah tauhid. Namun kita juga belajar fikih, kita juga belajar akhlak, kita juga belajar yang lainnya. Maka kita juga punya pengajian masalah fikih, kita juga punya pengajian masalah akhlak, bagaimana kita punya pengajian tentang masalah tauhid. Bukan maknanya adalah kita meniadakan dan menyingkirkan fikih atau akhlak dan yang lain. Kemudian catatan yang kedua, bahwasanya kewajiban dai itu adalah melihat apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Jika masyarakatnya itu tauhidnya sudah bersih, namun bobok dalam masalah fikih, pasti fikih yang akan ditekankan. Ya. Kalau ini sudah masalah tauhidnya itu beres, di kampung ini di masyarakatnya sudah bersih, ya, namun keuangannya dalam masalah akhlak, maka yang akan ditekankan adalah akhlak. Maka dai yang baik, dai yang benar adalah yang melihat manakah yang wajib di masanya, di waktunya, dan di tempatnya. Al-muwaffaq man arafa wajib waqtihi. Orang yang mendapatkan taufik, sebagaimana kata sebagian ulama, adalah orang yang mengetahui kewajiban waktunya. Waktu dia gimana? Masa dia gimana? Masa dia orang itu penyimpangannya, parahnya adalah dalam masalah ini. Tauhid beres, namun akhlaknya, sopan santunnya, bobrok dan kawan. Apa ya? Ini yang ditekan, pertama. Saya pernah mendapatkan nasihat untuk selalu memperbarui syahadat karena mungkin kita pernah melakukan kesyirikan tanpa sengaja. Jika orang itu mengamalkan apa yang Nabi ajarkan, maka orang itu sudah mengulang-ulang syahadat setiap hari. Setiap kali dia berwudu, dia ulang syahadat. Nah, ketika dia mendengar muadzin berazan, maka muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka dia juga mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Setiap hari. Maka bagaimana cara memperbarui syahadat? Apakah dengan berulang-ulang syahadat setiap saat atau setiap saat bersahadat? Tidak perlu. Seandainya nasihat tersebut benar, maksudnya adalah benar, maka praktekkanlah doa yang Nabi ajarkan waktu dan berulang-ulang mengucapkan syahadat. Salat sunnah nanti juga baca syahadat. Tasahud. Orang wudu baca, habis wudu baca syahadat. Orang mendengar mengikuti muadzin, dia juga sudah belajar syahadat. Yang benar untuk karena tak pernah mungkin melakukan kesulitan tanpa sengaja adalah berdoa dengan doa yang lebih ajarkan. Ada doa yang lebih ajarkan untuk kesulitan yang lembut yang tidak mungkin tidak sengaja kita kerjakan. Bagaimana doa yang bisa dilihat di seluruh hadisnya dari Ahmad dan Hasan dan Al-Hasan Al-Bani. Fatwa golput dari MUI. Sudah berulang kali ini bahas fatwa golput. Ya karena ada yang masih bertanya, maka kami ulangi lagi bahasanya. Pertama, masalah dalam masalah ini, dalam masalah pemilu ada dua hal yang perlu dibedakan. Pertama, demokrasi. Demokrasi ada sharing actor. Demokrasi adalah sharing actor. Siapa yang mengimani demokrasi, batalah Islamnya, batalah imannya. Karena demokrasi adalah sharing dalam hukum. Ini hukmu ila lillah, hukum dia punya adalah Allah. Manusia itu cuma menerapkan hukum. Adapun di Bekasi mengatakan rakyat boleh bikin hukum, ya, anggota dewan boleh bikin hukum meskipun hukum itu bertentangan dengan hukum Allah. Ya. Hukum Allah pornografi haram, kalau ya, dewan mengatakan pornografi ada yang boleh, ya maka ada pornografi yang boleh. Pornografi demi untuk budaya, ya, budaya ya pornografi yang boleh. Kalau pornografi itu maka ada pornografi dibagi dua. Ada pornografi yang boleh dan ada pornografi yang tidak boleh. Maka ini satu hal yang tidak ada dalam Islam. Dan inilah letak bahaya demokrasi. Yang kedua tentang masalah pemilihan. Yang namanya pemilihan itu tidak harus identik dengan demokrasi. Di Saudi ada, di sebagian tempat ada pemilihan. Di sebagian tempat ada pemilihan. Padahal tidak menemukan demokrasi, cuma ada pemilihan. Bahkan pemilihan jika itu dilakukan oleh majelis syura, maka itulah pemilihan yang syar'i. Ketika al-syura itu musyawarah, kemudian mentok, ada ini, maka bisa cara menyelesaikannya dengan pemilihan. Semuanya ulama semua, semua orang itu semua, maka diminta dan mana yang banyak, maka ini bisa jadi pertimbangan. Oleh karena itu para ulama menasihatkan hati-hati untuk menyelisih pendapat jumhur. Karena ini jumhurnya bukan jumhur orang awam. Dalam masalah fikih hati-hati kalau untuk menjadi pendapat jumhur, karena ini jumhur mayoritas. Kenapa hati-hati? Tidak kita katakan kebenaran mesti dalam jumhur, namun apa, hati-hati kalau mau menyelisih jumhur ulama, karena ini jumhur ulama bukan jumhur juhala. Ini jumhur orang yang berilmu, bukan jumhur para bodoh. Maka hati-hati. Nah, karena itu maka pemilihan tidak mesti identik dengan demokrasi. Maka bagaimana jika orang itu ikut nyoblos, ikut milih bukan karena dia mengimani demokrasi? Maka masalah pemilu itu masalah, ya, masalah ikut pemilu itu adalah masalah yang diposisikan di antara para ulama Ahlussunnah masa ini. Di antara para ulama Ahlussunnah Mu'asir ada sebagian yang melarang keras Syekh Mubin bin Hadi Al-Wadi Al-Yamani, larang keras, tak ada manfaatnya kami ikut pemilu, semuanya haram ikut pemilu. Namun sebagian ulama memberikan kelonggaran jika itu mewujudkan maslahat dan demi untuk terwujudnya maslahat yang lebih besar, untuk meminimalkan mabarak. Sebagaimana pendapat Syaikhul Aziz Mubaz dalam fatwa Lajna, ketika juga Syaikh Musaimi dalam fatwanya di Liqa' Babil Maktub, bahkan beliau mengatakan wajib atas kalian untuk pilih supaya yang terpilih adalah orang yang paling kecil bahayanya. Ringkasnya, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah menimbang maslahat dan manfaat. Jika ada manfaat yang besar dengan memilih, maka ikut milih. Namun jika tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaat lebih besar yang bisa kita harapkan dalam memilih, maka Allah Ta'ala a'lam, sebaiknya tidak usah milih. Tapi kalau memang ada masalah besar dalam pemilihan tersebut, maka kita perlu jangan sampai kemudian kaum muslimin banyak namun dipimpin oleh orang Nasrani sebagaimana di Kalimantan Tengah dan di Kalimantan mana? Kalimantan Tengah sama? Kalimantan Tengah? Di Kalimantan Tengah itu muslim 70%, Nasrani 30%, namun gubernurnya Nasrani. Sekarang muslimnya 70%, Nasraninya 30%, namun yang jadi gubernur itu Nasrani. Di Kalimantan Tengah sama Kalimantan? Siapa yang tahu? Kalimantan Barat atau Kalimantan? Ada di dua provinsi di Kalimantan. Itu 70% muslim, namun gubernur sekarang Nasrani. Kenapa? Ya, karena Nasrani pintar, ya. Ketika pemilihan gubernur, calon muslim 4. Calon muslim 4 tambah golput berarti 5. Nasrani calonnya tunggal. Suara kaum muslimin pecah, sedangkan suaranya kaum Nasrani ke orang Nasrani tersebut. Maka jadi. Maka jika timbul masalah yang besar juga kita tidak milih, maka kita milih dalam rangka untuk memilihkan mabah. Dan ini juga hampir terjadi di Sumatera Utara, hampir terjadi. Sumatera Utara hampir terjadi. Setelah orang Nasrani berhasil di dua provinsi di Kalimantan, mereka mau bikin proyek di Sumatera Utara. Ketika pemilihan gubernur di Sumatera Utara, empat Muslim, satu Nasrani. Satu Nasrani ini yang jadi ini adalah ketua PDS. PDS aktivis gereja. Didukung oleh yang mengusung PKB dengan bayar sama PKB. Namun PDS sendiri mendukung Muslim dan PDS bayar sama yang mau Jokowi. PDS bayar. Kalau ini Nasrani yang bayar sama PKB, yang itu PDS-nya bayar sama calon Muslim supaya kamu maju nanti bisa tambah pecah suara kaum Muslim. Hampir jadi, namun alhamdulillah tidak jadi. Dosa syirik yang telah dilakukan bisa dihapus dengan taubat? Bagaimana caranya? Tadi telah tersinggung maksudnya dosa syirik yang tidak terampuni adalah dosa syirik yang di bawah. Ada orang yang mengatakan Allah telah menggambarkan kejadian gedung WTC beberapa tahun silam dengan ayat At-Taubah 110 tadi. Mereka berkata isinya berkecocokan tentang bangunan yang roboh dan tanggalnya juga bercocokan, yaitu tanggal 9 bulan 11 sama dengan ayat ini, berada pada surat yang ke-9 At-Taubah pada juz yang ke-11 ya. Maka ini adalah otak-atik gantung yang dilakukan oleh sebagian orang, dan ini adalah satu hal yang tidak benar. Pertama, juz 11, juz itu tidak berasal dari Nabi. Juz adalah pembagian dari para ulama Quran. Kemudian tentang ayat, bahasanya ayatnya adalah berapa? Ayat 109 atau 110. Maka ini juga satu hal yang tidak benar, karena untuk surat At-Taubah ulama khilaf apakah itu bagian dari surat Al-Anfal ataukah tidak. Kalau kita ambil ini adalah bagian surat Al-Anfal, maka ayatnya tidak sekian. Nah, ayatnya tidak sekian. Ini kalau menurut ulama yang mengatakan At-Taubah itu surat yang berdiri sendiri. Kemudian surat urutan ayat surat yang ke-9 tentang urutan surat ulama khilaf, apakah itu dari Nabi ataukah itu dari ijma sahabat. Pendapat yang dikasihkan oleh Ibnu Taimiyah dan dipilih oleh Ibnu Taimiyah di usul fi tafsir, urutan surat itu ijma sahabat, ijtihad sahabat yang disepakati di masa ulama. Ini bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan pendapat ini, maka kita katakan Allah telah memprediksikan terjadinya hal ini. Ya, ini satu hal yang memaknai ayat tersebut dengan detail adalah satu hal yang sangat-sangat jauh. Kita khawatirkan itu masuk atau kaul Allah berkata atas nama Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ini. Jika dalam pemilihan tersebut surat suara sah, jika ikut milih salah satu partai, apakah diperbolehkan juga memilih salah satu partai? Tadi tentang masalah ikut memilih, masalah khilaf di antara ulama al-sunnah dan pendapat yang paling kuat ini melibat masalah. Jadi nasihat kepada Syahri al-Halabi, masalah maslahat al-sunnah ikut atau tidak, dan ini dimusyawarahkan di antara para dai al-sunnah di satu daerah. Kemudian apa yang menjadi hasil keputusan itulah hendaknya yang dipakai. Maka jika memang ada masalah untuk milih satu partai tertentu, maka tidak masalah sebagaimana penjelasan yang telah lewat. Dan berkaitan dengan hal ini, Syekh Hasan pernah mengatakan bahwasanya realitas di lapangan menunjukkan bahwasanya hizb yang itu adalah hizb siasi, bukan hizb dini, itu lebih banyak bermanfaat untuk kaum muslimin daripada hizb siasi dan hizb dini. Nah, karena partai hizb itu ada dua macam, ada yang murni partisiasi, hizb siasi, murni. Ya, tidak ada latar belakang hizb dini di dalam partai ini. Realita menunjukkan dalam di banyak kasus dan banyak kejadian, hizb yang murni hizb siasi itu lebih manfaat, ya, lebih banyak memberikan manfaat untuk kaum muslimin daripada hizb siasi yang merupakan hizb dini. Kan ada hizb dini yang kemudian berubah di pentas, naik ke panggung politik menjadi hizb siasi. Nah, maka hizb dini yang menjadi sekaligus hizb siasi. Apakah Quraisy Shihab seorang Syiah karena dari buku-bukunya beliau membela Syiah, terus apakah Syiah itu bagian dari Islam? Ya, buku-bukunya Quraisy Shihab banyak mendukung Syiah, terutama bukunya yang belum lama, mungkin baru setahun kok, dua tahun yang lewat, yang mengeluarkan buku tentang masalah Syiah, apa Syiah tidak bisa bersatu atau apa, intinya adalah pembelaan mati-matian terhadap Syiah. Dan ini adalah tanda kalau terdapat bagian dari mereka. Namun pastinya Allah Ta'ala Allah. Terus apakah Syiah itu bagian dari Islam? Ajaran Syiah bukan bagian dari Islam. Katanya Syiah Zaidiyah itu lebih dekat ke Islam, tapi Syiah Imamiyah Imam 12 katanya kafir. Untuk Syiah Zaidiyah dikatakan oleh para ulama bahasanya ini adalah firqah Syiah yang paling dekat dengan sunnah, namun masih jauh. Paling dekat itu bukan berarti dekat. Paling dekat itu maknanya bukan berarti mesti dekat. Paling dekat itu boleh jadi yang paling dekat daripada yang jauh-jauh. Wah, ini ada yang 12 kilo, ada yang 15 kilo, ada yang 30 kilo. Ya, yang 15 kilo itu yang paling dekat. Ini masih jauh, 15 kilo. Maka ya, para ulama mengatakan biasanya dari berbagai fitwa Syiah, maka Zaidiyah adalah fitwa yang paling dekat dengan sunnah. Namun masih jauh. Namun masih jauh. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Utsaimin, bahasanya Asy'ariyah adalah bid'ah yang paling dekat dengan sunnah. Dari Syiah, dari Khawar dan sebagainya, Asy'ariyah adalah yang paling dekat dengan ahlu sunnah. Namun apakah maknanya Asy'ariyah dekat dengan ahlu sunnah? Tidak. Asy'ariyah jauh dari ahlu sunnah. Namun itu yang paling dekat. Perbedaan di antara Asy'ariyah dengan ahlu sunnah sangat banyak sekali. Dalam masalah iman, dalam masalah kalam Allah, dalam masalah Quran, dalam masalah perbuatan manusia, dalam masalah ru'yatullah, dan banyak masalah yang lain. Namun itu yang paling minimal. Itu yang paling penyimpangannya paling sedikit. Nah, dari yang banyak-banyak, namun meskipun juga masih banyak. Maka kata-kata paling dekat itu tidak menunjukkan kalau itu dekat. Ini yang perlu dipahami. Tapi si Imamiyah Imam 12 katanya kafir, kalau dijelaskan. Untuk si Imamiyah, saya pernah dengar penjelasan dari Sesalim Al-Hilali Hafizullah Ta'ala, terkatakan kalau untuk ulama-ulamanya ya, maka kafir. Namun orang awamnya maka kebanyakan dari mereka adalah ikut-ikutan dan karena kebutuhan. Apa hukum berdoa setelah baca Al-Quran? Hukumnya masuk. Bagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran wa ta'allaha bihi. Nabi Alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bacalah Al-Quran, dan setelah selesai baca Al-Quran dan engkau berdoa dengan tawassul dengan amal salehmu setelah baca Al-Quran. Apa hukum keluar jihad menyerang tanpa iman? Ini menyelisihi akidah Al-Sunnah. Dan menyelisih hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan oleh Bukhari, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-imam junnatun yuqatalu min wara'ihi. Siapa penguasa adalah tameng yang kaum muslimin berperang di belakangnya. Artinya di belakang imam. Maka jika jihadnya adalah jihad menyerang, maka harus pakai imam. Maka jika hanya jihad membela diri, maka tidak harus nunggu ya, izin dari imam. Nanti selah habis. Nanti selah habis. Namun lama. Kalau ada 4 calon muslim, memilih muslim, pemilih muslim harus memilih mana? Sama saja kan, kalau milih malah jadi pecah. Jadi maka di sini hendaknya ada di antara orang-orang yang bisa didengar suaranya punya usaha untuk memahamkan mereka-mereka yang maju ini, untuk bicara kepada mereka bahaya daripada keadaan yang ada, posisinya ya, posisi yang ada itu bagaimana. Ini perlu ada orang ini, nah nanti ya. Atau sebagaimana kejadian di Sumatera Utara ya. Kejadian di Sumatera Utara itu bisa terpilih kaum muslim 4 maju, 1 Nasrani, kemudian masih ditambah golput. Maka seandainya ada golput ini, maka yang naik kemungkinan Nasrani. Dan ketika suara orang yang golput ini jadi satu ke satu pemilih, maka yang naik sekarang adalah muslim. Dan ini dianalisis karena yang golput, banyak yang golput milih orang ini yang sekarang jadi gubernur di Sumatera Utara. Jadi karena melihat peta pembagiannya dan sebagainya, maka ini bisa naik. Namun ketika yang golput ya, ini suaranya disatukan milik ke satu orang, atau ya kebanyakan yang golput itu disatukan ke satu orang, maka bisa naiklah seorang muslim. Dan di kasus Sumatera Utara ini terdapat pelajaran bahasanya banyak orang yang meniriak-niriakkan fikir wakil itu ternyata tidak paham fikir wakil. Ini kejadian Sumatera Utara ini setelah kita kecolongan di 2 provinsi di Kalimantan. Namun ini yang orang yang teriak-teriak fikir wakil ternyata juga mengangkat orang dengan keadaan yang demikian. Kalau melihat kasus di Kalteng, bukankah malah menjadi dalil bagi kita untuk menolak pemilu? Kemudian kita sampaikan, ini pada asalnya adalah berkaitan dengan masalah maslahat. Mana yang maslahat? Dan itu dibicarakan, dirembuk mana yang maslahat, maka itu telah yang terbaik untuk dipilih. Apa hikmah adanya bulan haram? Apakah menyetujui kebiasaan kaum jahiliyah yaitu mengamankan ibadah haji? Tentang apakah aturan bulan haram itu masih berlaku dalam Islam? Belum ada khilaf ya. Ada yang mengatakan aturan tidak boleh berperang di bulan haram itu masih berlaku, dan ada yang mengatakan sudah tidak lagi berlaku. Alam saya belum pernah belum mengkaji lebih dalam tentang masalah ini. Namun kalau tidak salah ingat, dinilai pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan tidak berlaku. Apakah kesyirikan yang dibawa mati menghapus seluruh amal berlaku untuk seluruh jenis kesyirikan? Tidak. Yang menghapus seluruh amal adalah syirik akbar. Apakah hukumnya bagi yang bayi yang minum ASI dari seorang wanita yang telah dibotolkan? Apakah menjadikan bayi itu tersebut sebagai anak susuan? Iya. Jika diminumkan sampai 5 kali TTA, artinya maksud TTA apa? Dia minum sampai puas dan berhenti sendiri, setelah itu minum lagi, diminumkan sampai 5 kali meskipun itu cuma menghabiskan satu botol dan ternyata itu cukup untuk 5 kali, ya maka dia adalah anak susuan. Tidak disarankan harus netek langsung sebagaimana pendapat Ibnu Hazm. Ibnu Hazm berpendapat yang namanya anak susuan harus netek langsung. Kalau di betul sudah tidak lagi anak susuan. Memang pendapat yang benar jumhur ulama adalah sama saja antara ditetek langsung ataukah pakai perantara. Bagaimana hukum menjadi hukum masjid yang dulunya adalah gereja yang fungsinya dialihkan menjadi masjid? Hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Tidak masalah. Bagaimana ya, ada pembahasannya di fikih sunnah di bab tentang masalah tempat-tempat sholat ya, terdapat dalil yang menunjukkan hal tersebut. Kemudian terkait kemarin di kampus kami biasanya kalau pentas seni tidak ikut iuran, paling-paling hanya dikucilkan teman-teman. Kalau sekedar dikucilkan apakah termasuk madharat besar sehingga kita boleh ikut iuran dalam acara pentas seni? Jika kemudian dengan dikucilkan kemudian terpentulah pintu kita untuk mendekati mereka, untuk mendakwai mereka dan mengajak mereka kepada kebaikan, maka mudah-mudahan ada termasuk madharat yang menyebabkan kita boleh ikut membantu mereka dalam hal ini dengan meskipun dalam hati kita tidak setuju. Jika akhwat bekerja di satu kota tanpa mahram dianggap mungkin sehingga lepas dari hukum safar. Misal kuliah di luar kota tanpa mahram apa terlepas dari hukum safar? Berkaitan dengan hal ini saya pernah mendengar fatwanya saya Mas'ud ketika ditanya tentang masalah hukum pondok putri. Gimana hukum pondok putri, pesantren putri yang datang dari jauh, yang mereka itu datang dari jauh dan di sana tinggal selama setahun, nanti liburan mereka pulang, gimana status mereka para perempuan yang datang dari jauh-jauh ini ketika berada di pondok ini? Maka dia katakan asalkan ketika berangkat dan pulang itu ditemani mahram, kemudian tempat tinggalnya di sana adalah kita katakan makamun amin, ada tempat tinggal yang aman, ya, ada yang mengawasi dan mereka terpantau, maka kita katakan boleh. Maka kita katakan boleh. Nah, apakah kemudian keadaan yang lain? Keadaan yang lain itu bisa digambarkan dan misalkan kasus ini, ya kalau memang keadaannya semisal atau kurang lebih sama, kita katakan sama. Apakah masyru' jika melakukan kesalahan atau lupa akan sesuatu untuk mengucapkan astagfirullah, semisal lupa membalikan buku teman lalu mengucapkan istighfar? Kalau lupanya karena kaget itu tiba-tiba sadar, maka bacaan ketika kaget yang biasa Nabi ucapkan adalah takbir atau tasbih. Ya, demikian sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon di-advise sekalian bahwa pada PRI dengan sangat dibutuhkan golongan darah D dan pasar golongan darah B harap ya dapat di menghubungi kami karena ada warga kopung yang berjual yang darah darah ini. Thank you.